7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 3 Februari 2021, dibacakan Ilham dan Ardi. Dua bocah di Aceh Tamiang meninggal tenggelam dalam septic tank. Hakim vonis kakek yang cabuli anak di Aceh Besar 180 bulan penjara. Polisi tangkap wanita muda di Banda Aceh karena sembunyikan 31 butir ekstasi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dua balita kakak beradik di Dusun Makmur, Kampung Alur Tani 1, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, meninggal tenggelam di kolam bekas septic tank pada Selasa kemarin. Kedua korban bernama Al-Fizil Aini 4 tahun dan adiknya Zikra Hidayatullah 2 tahun dinyatakan tewas di tempat karena diduga terlambat ditolong. Dari Aceh Tamiang, Rahmadwi Guna melaporkan. Kapolsek Tamiang Hulu, Ibtu Delian Putra menjelaskan lubang septic tank itu berada di belakang rumah korban. Saat itu lubang septic tank sedang dibersihkan. Bocah Al-Fizil Aini dan adiknya Zikra Hidayatullah bermain di dekat septic tank. Sedangkan ibu korban atas nama Suhar, 35 tahun, membersihkan rumah. Menurut keterangan, Suhar menghabiskan waktu istirahatnya dengan karaoke di dalam rumah dengan volume tinggi. Korban baru menyadari kondisi kedua anaknya setelah beberapa saat tidak melihat kedua korban yang biasanya hilir mudik di dalam rumah. Setelah dicari, ternyata kedua korban sudah berada di dalam lubang septic tank. Suhar langsung menjerit histeris ketika melihat anaknya sudah berada di dalam lubang dalam kondisi tak bergerak. Jeritan ini didengar oleh tetangganya Sumarlan yang langsung melompat ke dalam septic tank menolong kedua korban. Ia segera membawa korban ke bidan desa, namun pihak medis menyatakan kakak beradik itu sudah meninggal. Sudarlun, Mahkamah Syariah Jantung memvonis M. Nur 78 tahun dengan penjara 180 bulan. Pria lanjut usia ini dinilai terbukti bersalah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dari Aceh Besar, Asnawi Lui melaporkan. Putusan terhadap kakek M. Nur lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Aceh Besar, yakni 150 bulan penjara. Humas Mahkamah Syariah Janto Tengku Murtada LC mengatakan, Majelis Hakim memutuskan hukuman lebih berat atas pertimbangan jumlah korban yang mencapai 4 orang. Terlebih lagi korban anak-anak yang masih berusia di bawah umur, bahkan ada yang masih berusia balita. Sementara M. Nur menyatakan menerima putusan tersebut, begitu juga jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Seperti diberitakan sebelumnya, Sederalun, berdasarkan dakwaan yang dibacakan JPU Kejari Aceh Besar, Muhadir, pada sidang sebelumnya, perbuatan bejat sang kakek dilancarkan pada 31 Juli dan 3 Agustus 2020. Tiga bocah di bawah umur menjadi korban bejat aksi pelaku. Atas perbuatannya, kini M. Nur dihadapkan dengan hukum yang belum tentu bisa ditanggung oleh orang seusianya yang sudah tua renta. Sudarlun, polisi menangkap wanita berinisial BS 23 tahun warga Punge Ujung, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, terkait kasus kepemilikan narkotika jenis ekstasi. BS kini telah diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Banda Aceh untuk proses lebih lanjut. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kapolsek Baiturrahman AKP Tri Andi Dharma mengatakan BS ditangkap di sebuah kos putri di Jalan Selawah, Nesu Aceh, Banda Aceh pada Sabtu sore 30 Januari 2021. Hasil penggeledahan ditemukan bungkusan plastik warna putih yang berisikan beberapa butir pil di dalam sebuah kotak rokok. Ternyata pil itu narkoba jenis ekstasi. Polisi menyita sebanyak 31 butir ekstasi yang didapat di kediamannya. Andi menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, selama ini di rumah tersebut memang telah sering terjadi transaksi narkoba. Atas dasar itu, unit reskrim dan piket fungsi lainnya melakukan penyelidikan dan penggeledahan di rumah tersebut. Tri Andi mengatakan BS kini telah diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Banda Aceh untuk proses lebih lanjut. Bahkan sebagian pil ekstasi telah dipergunakan oleh tersangka BS. Saat ini tersangka BS mendekam di sel tahanan Polresta Banda Aceh dan dijerat pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Darlun Sanudin, 38 tahun, warga Gampung Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, yang dicurigai terpapar COVID-19 diduga kabur dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cut Nyadin Melabu Selasa kemarin. Hal ini diketahui saat petugas hendak menjemputnya untuk dirawat di ruang Pinere. Dari Aceh Barat, Sa'adul Bahri melaporkan. Direktur RSUD Cut Nyadin Melabu, Putri Fatiyah, mengatakan, sebelumnya, pasien bernama Sanudin hendak berobat lantaran mengalami keluhan demam, batuk, dan sesak nafas. Namun setelah diperiksa di ruang radiologi dengan ronsen dada, petugas menemukan gejala mirip COVID yang ditunjukkan pasien. Maka petugas medis menempatkan Sanudin di sebuah ruangan di bagian IGD RSUD Cut Nyadin. Kemudian dokter kembali melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Setelah diperiksa, dokter menganjurkan yang bersangkutan untuk dirawat di ruang Pinere dan harus segera dilakukan swab. Saat petugas menjemputnya untuk dirawat di ruang Pinere, ternyata pasien sudah tak ada lagi di ruangan dan diduga telah kabur. Hingga saat ini belum diketahui keberadaan pasien yang diduga terpapar COVID-19 tersebut. Putri Fatia menambahkan, pasien belum sempat dilakukan swab, namun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter yang bersangkutan memiliki gejala yang sama dengan pasien COVID-19. Pihak rumah sakit lalu melaporkan kejadian kaburnya pasien tersebut ke gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tanggul penahan ombak di pantai Pulau Sarok, Singkil, Aceh Singkil tidak kunjung dibangun. Padahal di bagian sisi lain pantai telah dibangun tanggul penahan ombak. Warga setempat berinisiatif membuat tanggul darurat menggunakan kayu dan karung berisikan pasir. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Sebagaimana diketahui, tak adanya tanggul menyebabkan abrasi yang merusak keindahan pantai serta bangunan milik warga. Panjang pantai yang belum dipasang tanggul pengaman sekitar 625 meter, mulai dari lokasi wisata Danau Belibis hingga ke pelabuhan Aceh Singkil. Pengelola wisata di Danau Belibis, Ismail Saleh Lubis, mengatakan lanjutan pembangunan tanggul pemecah gelombang sepanjang 625 meter di pantai wisata Danau Belibis, Pulau Sarok, sudah 10 tahun terkatung-katung, sehingga menyebabkan abrasi parah, lantaran tidak ada kejelasan pembangunan tanggul. Ismail berinisiatif membangun tanggul penahan ombak menggunakan kayu serta karung berisi pasir. Ismail mengaku warga mengeluarkan duit pribadi puluhan juta rupiah untuk membangun tanggul secara darurat beberapa puluh meter di pantai wisata dengan material cerucuk kayu damli. Warga berharap pembangunan tanggul segera dilakukan agar tanah di pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil itu tidak terus digurus abrasi. Darlun, penyidik Satuan Reskrim Polres Bener Meriah kembali menetapkan dua tersangka kasus dugaan penerbitan dan peredaran ijazah palsu. Kedua tersangka yakni GW yang berprofesi sebagai tenaga honor di Satuan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah. Kemudian RF yang juga berprofesi tenaga honor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat. Dari Bener Meriah, Budi Fatria melaporkan. Sebelumnya, Satreskrim Polres Bener Meriah juga telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penertiban dan peredaran ijazah palsu. Ketiga tersangka itu diantaranya berinisial AS yang bekerja sebagai staf di Dinas Pendidikan Bener Meriah, kemudian SM sebagai PNS di jajaran Dinas Kesehatan setempat, selanjutnya KS sebagai kasih perencanaan pada Dinas Pendidikan Bener Meriah. Kasatreskrim Polres Bener Meriah, Ibtu Rifki Muslim mengatakan, pada 31 Januari 2021, pihaknya kembali menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penertiban dan peredaran ijazah palsu. Penetapan dua tersangka baru ini setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dua tersangka baru yaitu GW dan RF terlibat sebagai perantara antara pembuat dengan pengguna. Dengan penetapan dua tersangka baru dalam kasus ini, Sejauh ini polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu. Sudarlun, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR mencoret dana alokasi khusus Rp7 miliar tahun 2021 untuk pembangunan jembatan Gampung Pusung Pasi Jemerang, Kecamatan Kembang Tanjung Pidi. Padahal jembatan yang berdiri kokoh itu menguras dana 30 miliar dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2018. Anehnya, dana sebesar itu tidak mencukupi sehingga kedua oprit jembatan tidak dikerjakan. Dari PD, M. Nazar melaporkan. Wakil Ketua DPRK PD Fadli Ahamid mengatakan Dewan sudah memanggil TAPK terkait dana untuk infrastruktur yang tidak tertampung dalam APBK 2021. Alasan Dinas PUPR PD, mereka sudah mengusulkan melalui DAK 2021 senilai Rp7 miliar ke Kementerian PUPR. Namun usulan tersebut dicoret pihak kementerian dengan alasan tidak sama dengan usulan tahun 2020 senilai Rp5 miliar. Kementerian menilai dicoretnya DAK karena usulan angka berbeda yang dianggap Dinas PUPR PD sudah mengutak-atik anggaran. Meski begitu, Pemkab berjanji tetap mengerjakan kedua oprit jembatan Gampung Pusung Pasi Jemerang pada tahun 2021 dengan menggunakan dana silpa. Dana itu diambil dari proyek 7 ruas jalan yang gagal dikerjakan pada tahun 2020. Sudarlun, para juara musabakah tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Aceh 2019 asal Aceh Timur mempertanyakan ke Pemkab setempat terkait bonus yang belum diterima. Sebab sudah setahun MTQ berlalu, para juara belum menerima bonus seperti yang dijanjikan Pemkab Aceh Timur. Dari Aceh Timur, Sene Henry melaporkan. Salah satu orang tua peserta MTQ mengatakan, ketika MTQ tingkat Provinsi Aceh digelar di PD tahun 2019, Pemkab Aceh Timur menjanjikan peserta yang meraih juara pertama mendapatkan bonus senilai tiket haji, juara kedua dan ketiga senilai tiket umrah. Jika mengacu ke MTQ ke-33 tahun 2017 silam, saat Aceh Timur menjadi tuan rumah, peserta juara 1 mendapatkan bonus Rp33 juta, juara kedua Rp23 juta, dan juara 3 Rp14 juta. Beberapa waktu lalu, orang tua sudah mendatangi kantor bupati untuk menemui sekda mempertanyakan kejelasan bonus MTQ, namun pihaknya tidak bertemu bupati karena sedang rapat. Orang tua berharap Pemkab Aceh Timur segera membayar bonus anak mereka yang menjadi juara pada MTQ 2019. Uang itu saat ini sangat dibutuhkan anak mereka yang sedang dalam pendidikan. Sementara Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Timur, Syawaluddin, mengakui bonus untuk peraih juara MTQ belum dibayar. Syawaluddin berharap semoga ada kebijakan dari Pemkab agar bonus untuk peraih juara MTQ ini dapat segera diselesaikan, karena bonus tersebut merupakan penghargaan atas prestasi mereka. Seperti diketahui Sudarlun, pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Aceh di PD tahun 2019, Aceh Besar keluar sebagai juara umum, sedangkan Aceh Timur meraih peringkat kedua. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 3 Februari 2021. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.